Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat, para pemirsa sekalian, rahmanu rahmakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab dalil Umdatul Talib Linalil Ma'arib karya Al-Alamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Fikih Madhab Hambali. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bab Al-Istinja, ya, bab tentang istinja, yaitu membersihkan diri dengan air ketika telah buang air, baik buang air besar atau buang air kecil. Dan sudah kita baca apa-apa yang disunnahkan, apa-apa yang dimakruhkan. Nah, sekarang akan kita lanjutkan membaca penjelasan Al-Alamah Al-Buhuti rahimahullah tentang apa-apa yang diharamkan ketika istinja. Beliau rahimahullah mengatakan, wa haruma lubthuhu fawqa hajatihi, dan diharamkan lubthuhu, diharamkan berdiam diri di dalam kamar mandi atau di dalam WC, fawqa hajatihi, melebihi kebutuhan. Wa bauluhu wa taghawwutuhu bi tariqin, dan diharamkan buang air kecil atau buang air besar di jalan. Tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di jalanan yang dilewati oleh orang-orang. Au dhillin nafi'in, atau buang air kecil dan buang air besar di tempat yang sering dijadikan untuk berteduh, yang bermanfaat buat manusia, seperti di bawah pohon yang sering untuk berteduh, seperti di bawah atap ya untuk berteduh, atau di bawah tenda yang digunakan untuk berteduh, atau yang lainnya. Intinya tempat yang digunakan untuk singgah oleh orang-orang untuk berteduh, maka jangan buang air di sana. Hukumnya haram. Au mauridi ma'in, dan tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di genangan air. Wa tahta syajarin 'alaihi thamarun, dan tidak boleh buang air kecil atau buang air besar di bawah pohon yang pohon tersebut berbuah. Ini perkara-perkara yang diharamkan ketika buang hajat. Kemudian penulis membahas tentang istijmar. Beliau mengatakan, wa yastajmiru thumma yastanji, hendaknya orang itu kalau sudah buang air, baik buang air kecil atau buang air besar, dia boleh beristijmar. Ya, istijmar itu apa? Istijmar itu adalah membersihkan bekas buang air kecil atau buang air besar dengan selain air. Ya, kemarin sudah kita sebutkan definisinya. Wa yusamma bil hajari istijmaran aidan minal jimari, membersihkan bekas dari buang air disebut istijmar ketika menggunakan hajar, menggunakan batu yang berasal dari kata-kata jimar, batu-batu kecil. Atau intinya cebok, membersihkan diri setelah buang air dengan menggunakan selain air, baik dengan batu, baik dengan misalnya daun, baik dengan misalnya kayu, atau menggunakan kain, atau menggunakan tisu, atau yang lainnya. Itu semuanya termasuk istijmar. Nah, kata beliau, wa yastajmiru thumma yastanji, orang yang istijmar hendaknya dia juga istinja, artinya menggabungkan antara benda selain air dengan air sebagai media untuk cebok. Ya. Jadi kalau istijmar yang paling sempurna menggunakan yang selain air, misalnya menggunakan tisu, kemudian kalau sudah selesai disempurnakan dengan menggunakan air. Ini yang dianjurkan. Namun wa yujzi'u ahaduhuma, namun boleh hanya salah satunya. Ya, boleh dengan air saja sebagaimana sudah kita bahas di pelajaran tentang istinja kemarin, atau boleh juga istijmar saja. Jadi menggabungkan antara istijmar dan istinja hukumnya sunnah. Ini yang ideal, yang paling bagus. Namun jika salah satu saja sudah mencukupi, istijmar saja atau istinja saja. Illa idza jawaza al-khariju al-mu'tada fayajibul ma'u. Kecuali kalau kotoran yang keluar itu melebihi dari kebiasaan, maka ketika itu wajib untuk melakukan istinja, yaitu dengan air. Ya. Kalau kotorannya keluar sangat banyak sehingga dia mengotori, mohon maaf, mengotori kemaluan, ya, mengotori badan, maka ketika itu wajib menggunakan air, tidak cukup dengan istijmar. Karena dikhawatirkan masih ada najis, masih ada kotoran yang menempel di badan. Wala yasihhu istijmarun illa bitahirin mubahin munqin. Dan tidak sah beristijmar kecuali menggunakan benda yang suci, yang tahir, dan benda yang mubah, ya, bukan hasil curian, ya, bukan milik orang lain, dan munqin, dan bisa untuk membersihkan. Syaratnya tiga. Dia suci, kemudian dia mubah, kemudian dia bisa untuk membersihkan. Nah, contohnya tisu, ya, beristijmar dengan tisu. Tisu itu tahir, suci, dan tisu itu umumnya mubah, asalnya mubah, dan dia mungkin dia bisa membersihkan. Ghairi azmin wa rawthin wa ta'amin. Kecuali menggunakan azam, menggunakan tulang, tulang belulang. Ya, ini banyak digunakan oleh orang-orang di gurun pasir, ya, di hutan-hutan. Ketika istijmar, ya, biasanya menggunakan tulang binatang. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, walaupun andaikan tulang binatang itu suci, maka tetap tidak diperbolehkan. Warauthin, dan juga kotoran. Ya, kotoran yang sudah mengering, ini juga tidak boleh digunakan untuk beristijmar. Wata'amin, atau dengan makanan. Ya, karena menggunakan makanan untuk istijmar termasuk tabdir, ya, termasuk idha'atul mal, termasuk menyia-nyiakan harta. Ya, kemudian wa ishtaratu thalathu masahatin, dan dalam beristijmar disyaratkan tiga kali usapan. Munqiyatun ta'ummu kullu mashatin al-mahalla. Tiga usapan yang membersihkan, yang setiap usapannya harus ta'ummu kulla ta'ummu al-mahalla. Setiap usapannya harus mencakup, harus mengenai semua tempat di mana adanya najis ketika itu. Ya. Jadi ketika satu usapan, ya, itu belum mencakup semua tempat yang ada najis, misalnya belum mencakup semua kemaluan, maka belum dianggap satu usapan. Ya, dianggap satu usapan adalah ketika sudah mencakup semuanya. Dan yang disyaratkan adalah tiga usapan. Ya, contohnya tadi yang paling mudah menggunakan tisu, maka menggunakan tisu itu minimal tiga kali usapan. Ya, tiga kali usapan dengan tisu, atau bisa kita katakan minimal tiga tisu, kan tisu biasanya kecil, ya, satu tisu cukup untuk sekali usapan. Maka kalau istijmar dengan menggunakan tisu, minimal tiga buah tisu. Fa'il lam tunti zada. Andaikan sudah menggunakan tiga tisu atau tiga benda tadi yang suci tadi, belum membersihkan kotoran, belum membersihkan najis, maka boleh ditambah, boleh empat, boleh lima, atau seterusnya, yang penting bisa membersihkan. Wa yustahabbu qat'uhu 'ala witrin, dan dianjurkan untuk mencukupkan usapannya dengan bilangan ganjil, yang misalnya tadi tiga belum bersih, maka ditambah menjadi empat, kemudian lima, ya, berhenti pada hitungan lima. Kalau belum bersih juga, maka gunakan yang keenam, kemudian yang ketujuh, ya, berhenti pada usapan yang ketujuh. Ini dianjurkan. Wajibu li kulli kharijin ghairi rihin wa tahirin wa ma la yulawithu. Dan istijmar, demikian juga istinja, ini diwajibkan bagi semua yang keluar dari kubul dan dubur, dari depan maupun belakang, kecuali rih, kecuali angin, atau dalam bahasa kita kentut, ya, buang angin. Buang angin tidak perlu istinja atau istijmar. Wa tahirin, demikian juga ketika mengeluarkan sesuatu yang suci, ya, seperti misalnya mengeluarkan mani, ya, mani itu tidak najis, ya, mani itu suci, maka ketika keluar mani tidak wajib untuk istinja atau istijmar. Wa ma la yulawithu, dan perkara-perkara yang la yulawith tidak mengotori, ya, kalau keluar sesuatu yang tidak mengotori, maka tidak diwajibkan untuk istinja atau istijmar. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau kita bahas tentang sesuatu yang keluar secara umum dari depan dan belakang, ya, misalnya mengeluarkan ludah, ya, maka ludah itu biasanya tidak mengotori badan, ya, ludah karena keluar langsung, ya. Demikian juga misalnya keluar sisa makanan, ya, mengeluarkan sisa makanan dari mulut, atau ya pokoknya perkara-perkara lain yang tidak mengotori badan, la yulawith, tidak bercacaran, tidak menempel pada badan sisanya, maka ketika itu tidak perlu istinja atau istijmar. Di catatan kaki nomor 1 dijelaskan ai la yajibul istinja'u bi khurujir rawthi al-yabisi ghairi al-mulawithi lil makhraji, tidak diwajibkan untuk istinja ketika keluar kotoran yang kering. Ini contoh yang lain, kotoran yang kering yang tidak mulawith, yang tidak berlumuran, yang tidak menempel lil makhraj, pada tempat keluarnya kotoran, tidak menempel pada kemaluan atau tidak menempel pada bokong. Maka yang sifatnya seperti ini, ini tidak diwajibkan untuk istinja ataupun istijmar. Bi an kharaja jafan, yaitu ketika kotoran tersebut keluar dalam keadaan kering, li annahu la athara lahu fil mahal bil mahal. Karena kotoran seperti ini tidak ada bekasnya di tempat keluarnya. Wa la yasihu wudhu'un wa la tayammumun qablahu. Dan tidak sah wudu ataupun tayamum sebelum istinja atau istijmar. Ini perlu diperhatikan bahwasanya di antara syarat dari wudu adalah istinja atau istijmar. Jadi kalau seseorang misalnya buang air kecil, kemudian setelah buang air kecil dia tidak istinja, dia tidak cebok, kemudian setelah itu dia wudu, maka wudunya tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat wudu, yaitu dia melakukan istinja, ya, setelah berhadas, ya, setelah buang air, ya, ataupun istijmar. Jadi istinja atau istijmar adalah syarat sah wudu, harus dilakukan bagi orang yang buang air sebelum dia berwudu. Nah, ini pembahasan tentang al-istinja, ya, selesai sampai sini. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, bab tentang bersiwak. Penulis mengatakan babun yusannu atasawwuku ardan biyusrahu, bab disunnahkan untuk bersiwak ardan, ya, secara melebar biyusrahu, dengan menggunakan tangan kiri. Ya, pertama bersiwak hukumnya sunnah, ya, di sini disebutkan yusannu, hukumnya sunnah. Dan di sini disebutkan tasawuk, ya, tasawuk, siwak, bersiwak. Maka perlu diketahui bahwasanya bersiwak ini nama perbuatan, ya, bersiwak itu perbuatan. Disebutkan di dalam lisanul Arab, ya, bahwasanya tasawuk artinya perbuatan seseorang membersihkan giginya, ya, dengan kayu yang bisa membersihkan gigi seperti kayu arok, ya. Jadi tasawuk, bersiwak itu artinya perbuatan membersihkan gigi. Jadi bukan nama kayunya, Ya, bersiwak. Siwak itu bukan nama kayunya, tapi nama perbuatannya. Adapun kayu yang biasanya digunakan untuk bersiwak banyak macamnya. Salah satunya nanti disebutkan di sini kayu arok. Oleh karena itu, apakah menggosok gigi menggunakan sikat gigi termasuk tasawuk, termasuk bersiwak? Jawabannya iya. Ya, karena tadi bersiwak tasawuk adalah nama perbuatan, ya, bukan nama kayu, sehingga tidak harus pakai kayu. Ya, dengan menggunakan sikat gigi itu termasuk tasawuk. Ya, ketika itu membersihkan gigi. Kemudian ardon, ya, ardon ini maksudnya melebar, artinya al ardu itu lawan dari atul, ya, lawan dari panjang. Jadi menggunakan kayu untuk bersiwak itu sisi lebarnya. Jadi kalau misalnya ini kayu arok, ya, ini panjang, ini lebar, ya, ini panjang, ini lebar. Maka yang digunakan adalah lebarnya ini untuk membersihkan, ya, seperti ini. Ini ya, bukan seperti ini, bukan sisi panjangnya, tapi sisi lebarnya yang digunakan untuk bersiwak. Ya, jadi untuk membersihkan yang sebelah pinggir begini caranya, bukan begini. Ya, bukan menggunakan panjangnya, tapi menggunakan lebarnya. Ini para ulama sangat detail, ya, di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian biyusrah menggunakan tangan kiri. Bersiwak dengan menggunakan tangan kiri kayaknya termasuk membersihkan, ya. Semua kegiatan membersihkan termasuk tadi istinja, istijmar, masuk juga bersiwak menggunakan tangan kiri, disunnahkan. Bi'udin layinin, dengan menggunakan kayu yang layin, yang empuk. Minnahwi arokin, contohnya kayu arok. Ini salah satu jenis kayu, namun bukan pembatasan. Ya, makanya beliau katakan di sini minnahwi arokin, contohnya kayu arok. Jadi ini hanya salah satu saja. Dan tadi sudah kita sebutkan tidak harus pakai kayu. Ya, bisa dengan sikat gigi, ya, ataupun yang lainnya. Ya, kalau di dalam kitab yang lain disebutkan bi'udin rokbin, dengan kayu yang basah. Jadi siwak itu biasanya dibasahi dulu, ya. Karena kalau kering itu akan bisa menyakitkan gigi atau menyakitkan gusi. Jadi dengan kayu yang empuk dan basah. Kalau itu menggunakan kayu, ya. Kalau menggunakan sikat gigi tentunya walaupun tidak basah tidak akan membahayakannya, tidak akan menyakiti. Kemudian wa yukrahu lisaimin ba'da zawali, dimakruhkan untuk bersiwak bagi orang yang puasa setelah zawal. Zawal itu waktu zuhur. Dimakruhkan untuk bersiwak setelah lewat waktu zuhur. Berarti sebelum waktu zuhur boleh. Ya, tidak makruh, hukumnya mubah, bahkan termasuk sunnah. Wa yata'akkadu 'inda salatin wa intibahin wa taghayyuri fammin. Dan dianjurkan untuk bersiwak inda salatin, ketika hendak salat, wa intibahin, dan juga ketika bangun tidur, wa taghayyuri fammin, dan ketika berubahnya aroma mulut. Ya, jadi intibah maksudnya intibahin min naumin, ya, bangun dari tidur. Ini tiga waktu dianjurkan untuk bersiwak ketika hendak sholat, ya, sebelum sholat dimulai, kemudian ketika bangun tidur, dan juga ketika berubahnya aroma mulut. Di dalam kitab lain, di kitab Dalilut Thalib, ya, disebutkan ada tambahan. Wa kadza inda dukhuli masjidin wa manzilin wa sufrati asnanin. Wa kadza inda dukhuli masjidin wa manzilin wa itolati sukutin wa sufrati asnanin. Dan juga dianjurkan untuk bersiwak ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid. Dan juga ketika masuk ke rumah. Dan juga ketika itolati sukutin, setelah berdiam diri yang lama, setelah mingkem lama enggak ngomong, tentunya ketika itu ada taghayyur fammi, taghayyur fammin, ada perubahan aroma mulut. Maka ketika itu juga dianjurkan untuk bersiwak. Dan juga ketika sufrati asnanin, ketika giginya sudah mulai menguning, dianjurkan untuk bersiwak. Wa yabtadi'u bi janibi fammihi al-aymana, dan dianjurkan untuk memulai bersiwak dari sisi kanan. Ya, dengan menggunakan tangan kiri, ya, menggunakan kayu siwak, tapi mulainya dari sisi kanan. Wa yadahinu ghibban, dan dianjurkan untuk menggunakan minyak rambut secara ghibban. Apa itu ghibban? Kita lihat catatan kaki nomor 1, ay yaf'aluhu yawman wa yatrukuhu yawman, au yaf'aluhu ahyanan wa yatruku ahyanan. Ghibban artinya mengerjakannya di satu hari dan meninggalkannya di satu hari. Artinya selang-seling, hari ini pakai minyak rambut, besoknya tidak. Besoknya lagi pakai minyak rambut, besoknya lagi tidak. Ini namanya ghibban. Atau ghibban itu tidak harus hitungannya per hari. Ya, boleh dalam satu hari menggunakan lebih dari sekali. Ya, atau boleh menggunakan setiap hari, yang penting tidak terlalu sering. Makanya ghibban juga artinya yaf'aluhu ahyanan wa yatrukuhu ahyanan. Terkadang pakai, terkadang tidak. Artinya ketika keluar rumah, terkadang pakai minyak rambut. Untuk keluar rumah yang kedua kali, enggak pakai. Walaupun masih di hari yang sama. Kemudian keluar rumah lagi, pakai lagi. Masih di hari yang sama. Ya, intinya tidak terlalu intens. Ya, jadi tidak harus selang-seling satu hari, namun tidak terlalu intens. Kenapa demikian? Untuk menghindari gemar bersolek. Karena laki-laki itu tidak layak gemar bersolek, ya. Tetap laki-laki bersolek, ya, tapi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Tapi bukan bukan sifat seorang laki-laki yang dibenarkan kalau dia banyak bersolek. Bersolek itu adalah sifatnya perempuan. Ya, maka boleh bersolek, boleh berdandan, boleh memperbagus penampilan, tapi jangan terlalu intens. Ya, dikit-dikit pakai minyak, dikit-dikit nyisir, ya, dikit-dikit membersihkan wajah gitu. Ini tidak layak bagi seorang laki-laki. Laki-laki itu yang layak adalah dia pekerja keras, struggle, ya, menghadapi kerasnya kehidupan, ya, kemudian menghadapi terik matahari, berkotor-kotor, itu laki-laki. Ya, jadi kenapa disuruh ghibban? Supaya tidak terlalu intens bersolek, dengan sehingga sibuk dengan bersolek. Wa yaktahilu witran, dan disunahkan untuk menggunakan celak mata dengan jumlah yang ganjil. Ya, hukumnya sunnah, ya, bagi laki-laki maupun wanita. Dan beriktihal, bercelak itu menggunakan celak, ya, bahan yang biasanya warnanya hijau kehitam-hitaman di dalam mata, ya. Jadi menggunakannya bukan di bawah mata di sini, ya. Jadi dia bukan eyeshadow, ya, bukan, tapi menggunakannya di dalam, ya. Makanya Nabi katakan iktahilu bil ismit, hendaknya kalian menggunakan celak ismit, ya, salah satu jenis tumbuhan. Karena kata Nabi, ismit ini akan mencerahkan pandangan. Ya. Karena dipakainya di dalam. Ya, kalau dipakainya di bawah sini, enggak ada pengaruhnya. Dipakainya di dalam sini, sehingga dia sebagiannya kena ke mata. Ya, sehingga bisa menyehatkan mata. Ini kalau celaknya ismit, ya. Kalau celaknya bahan yang lain, kita tidak tahu. Ya, mungkin ada yang bahayakan, ya, kalau pakai bahan kimia. Tapi kalau ismit, itu kata Nabi, akan mencerahkan pandangan. Jadi sekali lagi, pakai celak itu yang disunnahkan bukan di bawah mata, bukan sebagai eyeshadow, tapi di dalam. Ya. Kemudian, wajibu khitanu zakarin wa unthan inda bulughin, Diwajibkan khitan, ya, khitan itu disunat kemaluannya, diwajibkan bagi laki-laki dan juga diwajibkan bagi wanita inda bulughin, ketika sudah baligh. Artinya ketika masih kecil belum wajib, ya, tapi ketika sudah baligh menjadi wajib. Ma lam yakhaf ala nafsihi, selama tidak membahayakan dirinya. Wa zamana sigharin afdalu, namun ketika masih kecil itu lebih utama. Artinya sunnah, ya, ketika masih kecil itu sunnah, namun ketika sudah baligh menjadi wajib. Kemudian wa yukrahu al-qaza'u, dimakruhkan qaza'. Apa itu qaza'? Kita lihat catatan kaki nomor 2. Al-qaza'u halqu ba'dir ra'si wa tarku ba'dihi, mencukur habis, halq, ya. Jadi qaza' itu halq, mencukur habis, bukan memendekkan. Mencukur habis sebagian rambut dan membiarkan yang lain. Ya, contohnya misalnya bagian pinggir ini dicukur habis, habis, ya, lontos, tapi bagian atas tidak, ya. Demikian juga misalnya ketika rambutnya digaris-garis, ya, ada yang sini pakai garis, cukur habis, sini juga pakai dicukur habis sebelah sini, tapi yang lainnya tidak, ya. Atau mungkin dibikin tulisan gitu, ya, I love siapa gitu, ya. Ini juga nggak boleh, ini termasuk qadha. Adapun menipiskan, ini enggak termasuk qadha. Misalnya yang pinggir ditipiskan tidak sampai habis, yang ini juga ditipiskan, yang atas dibiarkan. Atau yang pinggir ini dibuat 1 cm, yang ini 1 cm, ya, yang atas 2 cm. Ini juga tidak termasuk qadha. Dan qadha ini hukumnya yukrahu, hukumnya makruh. Dan ini merupakan ijma 4 madhab. Ya, jadi ulama 4 mazhab semuanya sepakat qadha itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kemudian wasaqbu udhuni sabbiyin, dimakruhkan menindik telinga dari anak kecil laki-laki. Sabbi, ya, sabbi itu maksudnya anak kecil laki-laki. Kenapa? Karena yang dianjurkan untuk ditindik adalah anak perempuan, ya. Bahkan dianjurkan, ya, tidak hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena perempuan itu memang dianjurkan untuk bersolek, ya, dan memang perempuan itu kodratnya bersolek. Wajar kalau perempuan itu bersolek, berdandan, itu wajar. Termasuk menggunakan anting-anting, ya. Bahkan ini dianjurkan, ya, bagi anak perempuan untuk ditindik supaya nanti dia bisa berhias, sehingga dia menjadi wanita yang benar-benar wanita, yang feminin, dan nanti dia bisa berhias untuk suaminya. Jadi yang makruh adalah kalau bayi laki-laki ditindik, hukumnya makruh. Wanatfu syaibin, dan dimakruhkan mencabut uban, ya, sengaja mencabut uban. Adapun kalau uban itu jatuh sendiri, rontok sendiri, maka tentu tidak. Ya, misalnya ketika sedang nyisir, kemudian kok ada yang nyangkut di sisir, ya, ubannya, maka ini tidak bersengaja. Kalau tidak bersengaja, maka tidak makruh. Ya, namun yang makruh adalah kalau bersengaja. Kemudian wataghyiruhu bisawadin, dan dimakruhkan untuk mengubah uban dengan warna hitam. Ya. Dan dianjurkan untuk mengubah uban dengan warna lain selain hitam, ya, sebagaimana perintah Nabi kepada Abu Quhafah, ya, diperintahkan untuk mengubah warnanya, tapi kata Nabi wajtanibu as-sawad, hindarkanlah warna hitam. Sehingga ini menunjukkan bolehnya mengubah uban dengan warna lain. Dan juga perlu dicamkan juga, perlu diketahui, tidak boleh menggunakan warna-warna yang nanti akan menjadi mirip dengan orang-orang fasik. Ya, boleh mewarnai rambut, termasuk mewarnai uban, dengan warna selain hitam, tapi jangan sampai menyerupai orang-orang fasik ya, seperti misalnya menyerupai para pemusik, ya, menyerupai anak band, menyerupai para selebritis-selebritis yang fasik, atau menyerupai orang-orang kafir. Ini tidak diperbolehkan. Misalnya menggunakan warna biru misalnya, ya, sudah berubah warna putih, ya, malah disemir dengan warna biru. Ini seperti pemain band, main musik, ya, atau warna hijau, ya, atau warna oranye, ya, ini malah menyerupai orang-orang fasik. Dan juga jangan sampai menjadi syuhrah. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Dalam riwayat yang lain, maka dia akan memakai pakaian kehinaan di akhirat. Maka jangan menggunakan sesuatu yang bikin syuhrah, yang bikin dia menjadi pusat perhatian, ya. Kalau uban diwarnai dengan warna biru, tentunya kalau di masyarakat akan menjadi perhatian, kok rambutnya warnanya aneh, warnanya enggak lazim, warna biru, ya. Maka gunakanlah warna-warna yang wajar, seperti misalnya contoh warna coklat, ya, atau warna merah kecoklat-coklatan, ya, bukan merah api tapi merah kecoklatan, atau kuning kecoklatan, atau semisalnya, ya, warna-warna yang wajar. Kemudian wasunnah istihdadun, dan disunnahkan istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Wahafu syaribin, dan disunnahkan untuk memendekkan kumis. Jadi kumis itu yang dianjurkan adalah dipendekkan. Yang Nabi mengatakan afuliha wa qassu asywarib, biarkanlah jenggot, panjangkanlah jenggot, dan pendekkanlah kumis, ya. Jadi kumis itu dianjurkan untuk dipendekkan seperti ini, ya. Adapun dicabut atau dicukur habis, hukumnya juga makruh, ya. Dicabut atau dicukur habis, hukumnya makruh, ya. Dan juga dianjurkan untuk memanjangkan jenggot, ya. Ini tidak disebutkan, ya, namun dianjurkan juga untuk memanjangkan jenggot, dan tidak boleh dipotong, ya, jenggot tidak boleh dipotong. Wataklimu dhufrin, dan memotong kuku. Wanatfu ibutin, dan mencabut bulu ketiak, ya. Kalau bulu ketiak yang dianjurkan adalah dicabut, walaupun boleh juga dipendekkan, ya. Anda kan misalnya merasakan sakit ketika dicabut, maka boleh dipendekkan, walaupun yang lebih utama adalah dicabut, ya, dicukur habis. Ini perkara-perkara yang disunnahkan. Kemudian waharuma namsun, dan diharamkan melakukan namas. Namas itu mencabut rambut di wajah, ya, selain tadi, ya, selain kumis, ya. Kalau kumis dicabut atau dicukur, maka itu hukumnya kalau dicabut itu makruh, kalau dicukur dipendekkan, hukumnya sunnah. Adapun rambut di wajah yang lain seperti alis, ya, seperti bulu mata, ya, atau rambut-rambut di wajah, ya, atau jambang, maka tidak boleh dicabut atau dicukur, tidak boleh. Ya. Maka ini di zaman sekarang seperti sulam alis, ya. Jadi alisnya itu dikerok, kemudian dibentuk dengan sedemikian rupa supaya supaya mendapatkan bentuk yang diinginkan. Makanya termasuk tidak diperbolehkan. Ya, sulam alis tidak diperbolehkan. Ya, namun para ulama mengecualikan kalau misalnya ada rambut yang tumbuh secara tidak wajar. Ya, misalnya di pipi ini ada rambut yang panjang. Ya, sebenarnya di wajah kita ini ada rambut, ya, rambut kecil-kecil. Ya, itu nggak boleh dicabut atau dicukur. Ya. Tapi kalau ada rambut yang tumbuh tidak wajar, misalnya di pipi tumbuh rambut panjang, ya, maka ini boleh dihilangkan. Ya, dalam rangka untuk menghilangkan aib. Ya, jadi semua yang dalam rangka untuk menghilangkan aib boleh. Demikian juga misalnya wanita yang tumbuh kumis atau jenggot. Wanita yang tumbuh kumis atau jenggot. Ini enggak wajar karena biasanya wanita enggak tumbuh kumis atau jenggot. Andaikan terjadi seperti itu, maka boleh dicukur, boleh dicabut. Ya, boleh dihilangkan. Ini tidak haram, ya. Ini pengecualian dari naus. Kemudian wa washrun, dan diharamkan washr. Washr itu mengikir gigi dengan tujuan untuk keindahan. Ya, mengikir gigi dengan tujuan untuk keindahan. Dan ini masih ada sampai zaman sekarang, ya, mengikir gigi. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana hukumnya pakai behel? Apakah termasuk mengikir gigi? Jawabannya iya. Kalau misalnya tujuannya untuk keindahan, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya untuk menghilangkan aib, ya, misalnya giginya terlalu maju, atau giginya bentuknya tidak beraturan, menyulitkan untuk bicara, nah, maka seperti ini boleh, ya. Semua yang tujuannya untuk menghilangkan aib atau untuk pengobatan, maka dibolehkan, ya. Sebagaimana hadis tentang sahabat Nabi yang hidungnya terpotong, ya, ketika perang hidungnya terpotong, putus, termutilasi, ya, kemudian dia ganti dengan hidung dari besi, kemudian malah ternyata busuk, ya, kemudian Nabi perintahkan untuk ditambal atau diganti dengan hidung dari perak, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya untuk menghilangkan aib, ya, dibolehkan seperti itu, ya, mengubah fisik dalam rangka untuk menghilangkan aib, dibolehkan, ya. Sampai membuat hidung buatan, ini kan mengubah fisik, ya, bahkan dari perak lagi, ya. Tapi dibolehkan oleh Nabi dalam rangka untuk menghilangkan aib, ya. Maka demikian juga tadi, ya, mencukur kumis dan jenggot pada wanita, atau mencukur rambut yang keluar di luar kewajaran, atau tadi untuk membereskan gigi yang terlalu maju atau bentuknya tidak beraturan sehingga menyulitkan. Tapi kalau sekedar untuk keindahan, ya, tidak ada masalah, tapi untuk keindahan maka tidak diperbolehkan. Wawashmun, dan diharamkan untuk mentato. Ya, diharamkan untuk mentato. Di catatan kaki nomor 4 disebutkan definisinya, an-namsu wa natfu sya'ri minal wajhi. An-namsu artinya mencabut rambut dari wajah. Ya, tadi sudah kita jelaskan, wal washru bardul asnani wa taflijuha talaban lizinati. Washar artinya mengikir gigi dan membentuknya untuk keindahan. Wal washmu gharzul jildi bi ibratin wa hashwihi wa hashwatin bi kuhlin wa nahwihi. Washam artinya menanamkan ibrah, ini sesuatu yang disuntikan pada jilid, pada kulit, bikuhlin, dengan kahal, dengan celak yang warna hitam, aunahwi atau semisalnya. Jadi zaman dahulu orang mentato itu menggunakan bahan nabati, ya, yaitu tumbuh-tumbuhan yang biasanya digunakan untuk celak, ya, warna hitam. Namun zaman sekarang lebih banyak lagi, ya, bahan untuk mentato. Intinya washam artinya adalah mentato. Tidak boleh mentato, hukumnya haram. Dan orang yang sudah terlanjur mentato kulitnya, maka dia punya beban untuk menghilangkannya sesuai dengan kemampuan. Allah Ta'ala katakan, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Kalau dia sudah berusaha untuk menghilangkannya, apalagi zaman sekarang sudah ada beberapa teknologi, ya, seperti ada teknologi laser untuk menghilangkan tato, andaikan itu memungkinkan dia mampu melakukannya, maka dia wajib melakukannya. Tapi andaikan tidak memungkinkan, atau andaikan bisa membahayakan, maka dia tidak dibebani apa-apa, ya. Andaikan dia tidak bisa melakukannya, tidak bisa menghilangkan tatonya, maka dia tidak dibebani apa-apa, dan sholatnya tetap sah, ya, tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya, ya, selama dia sudah berusaha untuk menghilangkannya, ya. Dan orang yang sudah terlanjur mentato, maka dia berusaha tutupi. Ya, setelah dia berusaha untuk hilangkan, alaikan bisa itu alhamdulillah, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, sudah tidak ada beban lagi baginya. Tapi dia berusaha untuk tutupi, jangan sudah taubat dari mentato tapi tetap dia tampakkan. Ini dalam rangka untuk menghilangkan dhan, menghilangkan tuhmah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada dia. Ya, Nabi mengatakan wa iyyakum wa ma yu'tadharu minhu. Jauhkanlah dari kalian dari perkara-perkara yang kalian harus minta udzur setelahnya, harus klarifikasi, harus menjelaskan. Ya, menimbulkan kecurigaan. Ya, kata Nabi, jauhkan diri. Sehingga orang yang punya tato di badannya dan dia sudah bertobat, maka hendaknya ditutup. Ya, dengan dia menggunakan lengan yang panjang, ya pakaian yang panjang menutupi tatonya atau semisalnya. Jangan dia tampak-tampakan. Karena kalau ditampakkan, orang akan curiga, orang akan nuduh, ini orang fasik. Ini orang belum taubat. Ini orang enggak benar dan lain-lainnya. Ya, akan timbul tuduhan-tuduhan atau prasangka-prasangka. Maka sebisa mungkin dia tutup. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.